Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, senang sekali di awal fajar yang berbahagia ini kita dapat kembali lagi bersilaturahim dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraisy Shihab. Tentunya masih dalam rangkaian program Berkah Karunia Ramadan Metro TV. Ya, pada kesempatan kali ini kita tentunya akan kembali lagi membahas surah Al-An'am. Surah ini begitu Subhanallah, begitu luar biasa karena ini termasuk salah satu surat yang diturunkan sekaligus. Dan kali ini kami akan membahas surah Al-An'am ayat 151 sampai 153, di mana ayat ini berisi tentang prinsip-prinsip tuntunan atau boleh dikatakan Ten Commandments umat Islam. Nah, untuk lebih jelasnya, pada kesempatan kali ini sudah hadir di studio yaitu guru kita, Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak setelah puasa berjalan? Masih kelihatan segar saja. Mudah-mudahan. Ada rahasia khusus. Semakin sehat katanya. Amin insyaallah. Dan tidak hanya Bapak Quraisy Shihab juga hadir remaja-remaja kita, saudara-saudara kita yang sudah hadir nih pada kesempatan kali ini yaitu dari Rumah Pendidikan Islam Internasional, Ikatan Remaja Muhammadiyah dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM Ciputat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Quraisy, ayat 151, 153 tadi dikatakan bahwa ayat ini berisi prinsip-prinsip tuntunan. Ya. Bisa dijelaskan Pak Quraisy? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita ada mengenal the Ten Commandments. Ya. 10 wasiat Tuhan kepada Nabi Musa. Nabi Musa. Ya. Itu ada di Perjanjian Lama. Islam juga punya 10 tuntunan. Sebagian dari tuntunan tersebut serupa sama dengan tuntunan yang diberikan kepada Nabi Musa dan ada juga yang berbeda. Mari kita tuntunan-tuntunan itu dirangkum dalam ayat yang akan kita bahas atau ayat-ayat yang akan kita bahas. Mari kita baca ayat itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم dan seterusnya. Qul, sampaikan wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang musyrik itu. Ta'alau. Ta'alau itu, ta'ala itu arti asalnya berarti mari meninggi, mari ke atas. Ali apa artinya ali? Tinggi ya. Ta'alau, mari meningkat ke atas. Kalian itu seakan-akan ayat ini kalian itu berada rendah di bawah. Mari fahami, praktekkan tuntunan-tuntunan yang akan saya sebutkan ini agar kalian tinggi. Ta'al. Ta'al. Nanti ada ayat lain, halummu. Itu kalau halummu artinya mari mendekat. Boleh jadi kita sudah selevel. Iya. Tapi dia masih jauh. Kalau ini ta'alau. Mereka kaum musyrik itu percaya kepercayaan yang salah. Mengharamkan hal-hal yang halal. Menghalalkan yang haram. Di sini Nabi Muhammad diperintahkan. Sampaikan kepada mereka ta'alau. Mari meningkat. Mari ke atas. Saya akan bacakan kepada kamu apa yang diharamkan oleh Tuhan kamu. Atlu. Apa artinya atlu? Tilawatil Quran itu apa artinya? Tilawah membaca. Ya. Ya. Apa bedanya dengan qira'ah? Membaca juga. Juga ya. Beda. Membaca qira'ah. Bisa jadi yang dibaca itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Bisa enggak? Kalau tilawah itu adalah membacakan membaca sesuatu yang suci, yang benar. Oke. Kedua, kalau tilawah itu membaca sekaligus melaksanakan kandungan apa yang dibaca. Kalau Anda membaca qiraah sesuatu yang buruk, bagaimana itu? Dilaksanakan enggak? Enggak. Kalau Anda membaca suatu kebenaran, bacalah dan ikuti bacaan itu dengan mempraktekkannya. Ta'alau atlu, saya akan membacakan kepada kamu sesuatu yang benar dan ikuti dengan pengamalan apa yang kamu baca itu. Itu artinya atlu, itu artinya tilawah. Oke. Okay? Itu sebabnya musabaqah tilawatil Qur'an, bukan musabaqah qira'atil Qur'an, ya kan? Itu oke deh, kita lihat dari segi bahasa itu. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu atau dengan sedikit persekutuan pun. La tusyriku billahi syai'am minal asya. Jangan persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Atau bermakna juga, jangan persekutukan Allah dengan sedikit persekutuan pun. Mempersekutukan Allah dengan sesuatu, musyrik. Bisa jadi mengangkat Tuhan bersama Allah. Mempersekutukan Allah sedikit pun, boleh jadi Anda hanya percaya Allah itu Maha Esa, yeah, tetapi Anda pamrih, Anda tidak ikhlas. Itu namanya mempersekutukan sesuatu mempersekutukan Allah dengan sesuatu atau mempersekutukan Allah sedikit persekutuan. Ini prinsip dasar. Tauhid matahari. Beredar di matahari itu planet-planet tata surya. Tidak bisa planet itu berpisah. Begitu dia berpisah, dia jatuh. Semua kegiatan Anda harus Anda kaitkan dengan Allah. Begitu terlepas dari akidah tauhid, tidak ada artinya, hancur. Oke, itu arti. Itu prinsip pertama. Baik, kita akan lanjutkan lagi prinsip berikutnya. Kalau Nabi Musa mendapatkan 10 perintah Allah dan Nabi Muhammad pun juga ada 10 commandment istilahnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Mizan. Siapa yang meninggalkan kemaksiatan yang tersembunyi? Subhanallah, memang begitu banyak di dalam Al-Quran yang kadangkala terlewat oleh kita. Tapi begitu kita baca lagi, kita kaji lagi, insya Allah ini akan jadi satu masukan buat kita semuanya. Ya, selamat bergabung buat Anda yang saat ini mungkin baru saja bergabung dengan kami di Tafsir Al-Misbah. Itu di mana kita akan mencoba untuk menelaah dan mempelajari dari surah Al-An'am. Dan kali ini surat yang dibaca itu ayatnya adalah ayat 151 sampai dengan 153. Pak Quresh, bisa dilanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat yang kedua, apa perintah yang kedua. Ya. Wabil walidaini ihsan. Saya mau terangkan dulu. Coba lihat bedanya ya. Dengan kedua orang tua, hendaklah kamu berbakti kepadanya. Kita lihat. Kalau saya berkata saya berangkat dengan si A, oke? Okay? Itu si A bersama saya atau tidak? Ya bersama. Bersama. Nah, kalau saya berkata saya berangkat ke Bandung, saya waktu itu berada di Bandung atau tidak? Tidak ya. Iya. Baru. Ada jarak antara saya dengan Bandung. Gitu ya. Kepada si A. Kalau kepada si A itu berarti ada jarak antara saya dengan si A. Ya. Ya? Nah, saya dengan si A itu tidak ada jarak. Ya. Nah, ayat ini berpesan. Jangan ada jarak antara Anda dengan orang tua Anda. Sesungguhnya dia tidak katakan wa ilal walidaini ihsana, kepada kedua orang tua hendaklah kamu berbakti berbuat baik, tetapi dengan kedua orang tua. Jangan ada jarak antara Anda dengan orang tua Anda. Ya kan? Jangan seperti itu di Eropa, di ini, orang tua ditaruh di panti jompo, anak-anak Anda. Biar dia bersama Anda. Tidak boleh. Ihsana. Ihsan itu, saya pernah terangkan dalam salah satu episode, bahwa ihsan itu memberi lebih banyak dari yang harus Anda beri. Menuntut lebih sedikit dari yang harus Anda tuntut. Ayat ini tidak melarang. Redaksinya bukannya berkata jangan durhaka pada orang tua. Karena tidak durhaka belum tentu berarti berbakti. Yang dituntut dari Anda berbakti kepadanya dan selalu dekat kepadanya. Itu pesannya kan beda ya? Iya. Itu yang kedua. Kita bisa rinci lebih jauh karena ini ada 10. Wala taqtulu awladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nah, ini yang jangan kamu bunuh anak-anak kamu karena kemiskinan kamu. Kami yang akan memberi kamu rezeki dan memberi mereka juga rezeki. Dulu masyarakat jahiliyah sebagian sukunya membunuh anak-anak. Alasannya antara lain adalah nggak bisa biayai hidupnya. Tapi zaman sekarang juga ada, Pak Quraish. Zaman sekarang ada. Orang alasan kemiskinan anak dibunuh. Karena itu, bahkan saya bisa berkata, aborsi yang dilakukan tanpa dasar, itu sebenarnya membunuh anak. Allah. Ya kan? Bahkan itu lebih buruk dari masa jahiliyah. Yeah. Dulu, mereka orang-orang bodoh. Dulu kalau mau dibunuh anaknya, itu hanya seorang diri. Bapaknya yang pergi bunuh, ibunya gak tahu. Dulu kalau mau dibunuh anak-anak itu dipakaikan pakaian yang bagus. Kalau sekarang aborsi, bagaimana itu? Orang terpelajar, ya kan? Orang mampu. Dulu mereka bunuh anak-anak mereka karena takut jangan sampai anaknya kalau besar diperkosa orang. Kalau sekarang sebagian aborsi karena ibunya. Jadi ini lebih kejam itu daripada ini. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ada ayat lain berkata nahnu narzuquhum wa iyyakum. Karena ada juga orang yang membunuh anak-anaknya, dia kaya tapi dia khawatir jangan sampai anaknya kalau besar jatuh miskin. Maka Allah di situ berkata, kami yang memberi mereka rezeki, kami beri juga kamu. Kalau di sini didahulukan, kami memberi kamu rezeki karena yang takut dia. Kalau di sana dia takut terhadap anaknya. Itu wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Jangan mendekati fawahish, sesuatu perbuatan yang buruk. Perbuatan yang buruk yang dimaksud di sini adalah zina dan semacamnya. Jangan dekati. Lihat tadi. Wala taqtulu, jangan bunuh. Kalau di sini jangan dekati zina. Kenapa? Ini yang dilarang bukan zinanya, mendekatinya aja udah dilarang. Beda kan? Iya, iya. Kenapa itu? Karena nafsu, apalagi brahi, biasa tidak terkontrol. Anda melangkah sedikit itu didorong terus. Karena itu jangan dekati. Itu sebabnya Islam melarang pergaulan bebas. Ya. Karena kita tidak bisa mengontrol diri itu. Iya kan? Di itu dikatakan jangan dekati, bukan dikatakan jangan berzina, jangan dekati, jangan dua-duaan, jangan pegang-pegangan kalau belum kawin, kalau sudah kawin boleh. Itu karena itu mendekati, jangan membuka aurat karena itu mendekati. Itu pesannya wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan, baik yang jelas maupun yang tersembunyi. Kalau ada satu orang meninggalkan maksiat yang jelas, yang nyata, boleh jadi dia tidak tinggalkan yang sembunyi-sembunyi. Ada orang takut ketahuan bahwa dia berzina. Hanya karena takut ketahuan dia berzina, boleh jadi kalau ditutup-tutupi dia tidak takut. Karena itu dikatakan yang nyata maupun yang tersembunyi. Siapa yang meninggalkan kemaksiatan yang tersembunyi, itu artinya dia takut Tuhan. Otomatis dia juga akan malu pada manusia. Sekarang ada orang yang tidak malu. Maksudnya nggak ketahuan orang gitu ya? Iya, ya. Kalau nggak ketahuan ya, orang ya nggak apa-apa. Iya. Itu nggak benar. Ma zahara minha wa ma batan. Baik. Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq. Jangan juga membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak. Mengapa dia katakan yang diharamkan Allah kecuali dengan hak? Karena ada pembunuhan yang dibenarkan Allah. Baik, pembunuhan seperti apa yang dibenarkan oleh Allah? Nah, buat yang pengen tahu, kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Katakan jangan makan harta anak ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am. Nah, buat anda yang baru bergabung, surah yang dibahas adalah ayat yang dibahas adalah ayat 151 sampai 153. Tadi ada satu pertanyaan yang menggantung sebenarnya di segmen sebelumnya, yaitu dikatakan gitu, ada orang yang boleh untuk dibunuh. Nah, orang seperti apa, syaratnya apa gitu, Pak Quraish? Silahkan Pak Quraish dilanjutkan lagi di 153. Baik, kita lihat. Jadi jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali hak. Ada satu orang membunuh orang lain secara aniaya. Keluarganya bisa menuntut kepada yang berwewenang, hakim, pemerintah, agar supaya dia dibunuh. Itu namanya qisas. Qisas. Ketika itu terjadi, itu namanya pembunuhan yang hak. Kalau dalam peperangan, terjadi peperangan, ada musuh yang ingin membunuh Anda, dan peperangan itu adalah peperangan yang adil Anda lakukan, maka adalah boleh Anda membunuh dia. Itu semua hak, ya kan? Nah, jadi jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak. Kalau membunuh sewenang-wenang, atau ada keluarga Anda dibunuh, lantas Anda sendiri yang mau bunuh, balas dendam, gitu, balas dendam, itu tidak boleh. Oh, Anda, bukan begitu, kisos itu bukan begitu, tidak. Ya? Ada proses, Anda harus, dia harus ke pengadilan, harus diadili, harus terbukti dengan jelas. Itu namanya bilhaq. Oke. Itulah wasiat Allah kepadamu, la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu terhalangi sehingga tidak melakukan larangan-larangan ini. Apa itu? Yang pertama, jangan mempersekutukan Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, tidak membunuh anak-anak apapun alasannya. Yang keempat, tidak mendekati perzinahan. Yang kelima, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Sudah lima nih. Mari kita lihat lima berikutnya pada ayatnya. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Jangan dekati lagi. Anak yatim kesian, tidak bisa apa-apa. Dia tidak katakan jangan makan harta anak yatim. Jangan dekati secara sewenang-wenang harta anak yatim itu, tetapi hendaklah kamu perlakukan anak yatim dan hartanya itu dengan billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Kalau perlu, kamu berkorban untuk anak yatim, ya kan? Hatta yablugha asyuddahu, sampai dia menjadi dewasa, sudah tidak anak yatim, serahkan hartanya kepada dia. Wa auful kaila wal mizana bil qist, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan bil qist. Al qist itu artinya adil, keadilan yang menjadikan kedua belah pihak senang. Nah, kalau Anda menimbang, timbanglah secara adil sehingga Anda senang, dia juga yang menerima senang, ya kan? Jangan kurangi. Karena kalau kurangi, cuma Anda yang senang, dia nggak senang. Yeah. Kalau Anda pembeli nuntut terlalu banyak, tambah-tambah, cuma Anda yang senang. Menjualnya nggak. Yang menjual tidak senang, ya kan? Jadi secara adil dua-dua harus. Bukan hanya dari sisi penjual ya. Iya. Memang ayat ini memberi isyarat, memang menimbang itu terlalu sulit. Ya, mau timbang beras, mungkin ada lebih 1-2 butir ya. Nah, maka dikatakan di sini, la tukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Boleh jadi berlebih sedikit, berkurang sedikit, itu ditoleransi. Wa idza qultum fa'dilu. Kalau kamu berbicara, berlaku adillah. Dia tidak katakan kalau kamu bertindak. Berbicara saja harus adil. Ya kan? Berbicara aja harus adil. Apa dikatakan? Walau kana dza qurba. Walaupun pembicaraan itu merugikan kerabat kamu. KKN tidak ada. Berbicara. Oh ini sebenarnya ya enggak apa-apalah kamu ini. Tidak ada tindakan. Pembicaraan harus adil. Dalam bahasa Al-Quran itu keadilan walau terhadap diri Anda sendiri. Terhadap diri Anda harus adil. Apalagi terhadap orang lain. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi awfu, dan janji-janji kamu terhadap Allah sempurnakan. Ada orang berjanji, ya Allah kalau saya lulus saya mau puasa. Nah, ada begitu ya. Ya Allah kalau anak saya sembuh saya akan bersyukur begini-begini. Itu nazar. Ada juga janji, sempurnakan janji kamu kepada Allah. Kita berjanji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Janji enggak itu? Janji. Sempurnakan. Ya. Zalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah yang diwasiatkan kepada kamu agar supaya kamu selalu merenung dan mengingat. Wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku, agamaku yang merupakan jalan lebar yang lurus. Nah, coba lihat. Agama Islam ini jalan lebar, jalan tol. Bisa menampung banyak mobil ya, jalan tol. Bisa menampung banyak pendapat. Kita tidak perlu berdesak-desakan. Kita tidak perlu singgung-menyinggung. Yang mau ini silahkan. Di sini ada Muhammadiyah ya. Yang mau ambil faham Muhammadiyah silahkan. Yang mau ambil faham NU silahkan. Yang mau istirahat jalan lebar dan tidak berliku-liku, mustaqimah, lurus. Itu agama Islam. Ada orang yang picik ya, mau jadikan Islam itu sempit. Oh cuma ini yang boleh, ini tidak boleh. Bukan itu agamanya. Ya toh, mau 8 rakaat boleh. Ya. Mau 20? Boleh. Silakan. Fa anna hadza siratun mustaqima fattabi'uhu, maka ikutilah itu secara bersungguh-sungguh dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, karena itu akan mengakibatkan kamu bercerai-berai, menghindar jauh dari jalan Allah. Itulah wasiat Allah agar supaya kamu bertakwa. Itu 10 wasiat Allah yang harus menjadi pegangan kita dalam kehidupan. Terima kasih banyak Pak Quraish. Kita lanjutkan lagi. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kalau perintah orang tua bertentangan. Ya, setelah jeda sejenak, kembali lagi Anda bisa menyaksikan Tafsir Al-Misbah mengenal surah An-An'am bersama Bapak Quraish. Silakan sekarang yang mau bertanya kami berikan kesempatan jamaah. Ada yang mau bertanya? Baiklah, terima kasih. Saya Baqiyatul Auladiyah. Dari penjelasan yang tadi Bapak jelaskan, mengapa dalam ayat tersebut kata adil itu menggunakan kata qisti bukan adil? Sebenarnya apa perbedaan di antara kedua kata tersebut? Makasih. Qist dan adil. Saya sudah beri isyarat tadi. Qist itu adalah menjadikan dua pihak keduanya senang. Adil itu adalah menetapkan yang benar walaupun salah satu pihak tidak senang. Saya beri Anda contoh. Kalau seorang datang ke pengadilan, yang satu berkata ini milik saya, yang lain berkata tidak, ini milik saya. Masing-masing mengaku miliknya. Anda harus putuskan. Ketika Anda memutuskan, pasti salah satunya saja yang punya. Ya. Ketika Anda putuskan bahwa ini milik si B, si A ini senang atau tidak? Yang senang cuma siapa? Si B. Itu adil sudah namanya. Ya kan? Nah, sedangkan kalau dalam, saya beri contoh lagi, dua anak, satu besar, satu kecil, bertengkar. Si anak kecil ambil mainan anak gede. Ya. Bertengkar. Ya. Saya berkata pada si kakak, berikan adikmu mainan itu, nanti papa gantikan yang lain yang lebih bagus. Dua-dua senang atau tidak? Dua-dua senang. Dua-dua senang. Ada lagi? Ya. Nama saya Sawalni. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, kenapa perzinahan itu dianggap perbuatan keji? Jika seandainya perzinahan itu dilakukan atas rasa suka sama suka, bagaimana Pak? Mohon penjelasannya, terima kasih. Suka sama suka nih. Suka sama suka. Merasa seolah. Kalau suka sama suka, oke, okay, kawin. Karena orang yang berzina itu pada dasarnya dia melakukan perzinahannya untuk kepentingan sesaat. Oh. Ya kan? Hanya nafsu saja. Gitu. Hanya nafsu saja. Padahal hubungan antar pria dan wanita yang mengakibatkan bolehnya hubungan itu hendaknya langgeng. Sedangkan perzinahan itu saat tadi. Yang kedua, sebenarnya kalau kita bertanya pada siapapun, mau tidak saudaranya dizinai orang? Tidak mau. Ya. Bahkan seorang pezina pun juga tidak mau. Karena apa? Memang dalam jiwa manusia perzinahan itu dinilai buruk. Nah, sehingga kalau terjadi hubungan antara pria dan wanita dalam bentuk perzinahan, maka dampak buruknya bisa mempengaruhi anaknya. Ya, itu di ilmu kedokteran pun ada dikatakan, perasaan seorang sewaktu menjalin hubungan seks, saya jelas nih, ya tau? Itu bisa mempengaruhi anak. Sehingga saya mau jelaskan lebih ini tadi. Bagaimana itu? Kalau Anda masak untuk tamu, berbeda enggak perasaan Anda kalau Anda masak buat sehari-hari? Beda ya? Karena apa? Oh, ini tamu, saya harus masak yang enak, yang bagus, dan sebagainya. Itu perasaan sewaktu melakukan sesuatu bisa mempengaruhi produk Anda. Ya. Makanan yang kita bikin. Makanan yang dimasak. Perasaan sewaktu melakukan hubungan seks, kalau anggap itu perzinahan, bisa mempengaruhi atau tidak? Bisa. Karena apa? Dasarnya manusia yang normal tidak mau zina. Nah, maka itu dianggap kekejian. Walaupun suka sama suka, sebenarnya suka sama sukanya itu sementara. Sebelum itu, iya. Begitu selesai ini, ada timbul penyesalan. Iya. Ya, toh, laki-laki menyesal, perempuan menyesal. Lebih-lebih perempuan itu biasanya. Karena perempuan itu diibaratkan seperti korek api. Begitu Anda pakai sekali korek api itu, masih bisa dipakai atau tidak? Tidak bisa. Itu kalau perempuan. Karena yang tanya perempuan, jadi ya, saya jadi perempuan. Sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Ini yang laki-lakinya mendengarkannya khusyuk sekali nih kayaknya. Bagus benar ilmunya. Silakan pertanyaan berikutnya. Okay, silakan. Nah. Mudah-mudahan bermanfaat yang tadi. Silakan Bapak Rahim. Saya F. Arifin. Saya mau bertanya kepada Pak Quraisy. Iya, Pak. Tadi dikatakan dalam salah satu Ten Commandments, wabil walidaini ihsana. Lalu bentuk-bentuk ihsan kepada orang tua seperti apakah yang disuruh dalam Islam dan batasan-batasan apa? Seandainya disuruh maksiat oleh orang tua tidak menyakiti hatinya. Ya. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ada dulu satu hal. Ini disepakati oleh semua pihak. Siapapun dia. Yaitu kita berkewajiban untuk pertama berbuat baik kepada kedua orang tua. Siapapun orang tua itu, Muslim atau non-Muslim. Semua itu harus berbuat baik. Tapi ada batasannya. Yang kedua, kita harus menepati janji. Kepada siapapun, walaupun pada binatang. Anda janjikan mau kasih makan, tidak kasih. Itu tidak boleh. Yang ketiga, amanah. Nah, tapi ada batasan-batasannya. Kalau yang tertinggi perintahnya adalah Tuhan. Disusul dengan orang tua. Kalau perintah orang tua bertentangan dengan perintah Tuhan, tidak boleh diikuti. Tetapi tetap harus berbuat baik kepada orang tua. Wa in jahadaka ala syika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ada batasnya itu kita berbuat baik sekuat kemampuan kita kepada orang tua, ada ulama menambah, tapi jangan sampai privacy kita, hak kita hilang. Ya kan? Itu ada batasnya. Jangan orang tua anak mau senang sama istrinya, ya. Terus orang tua sewenang-wenang kamu harus cerai. Ya, itu suka bukan dia. Bagian dari ketaatan. Oh, ya tahu? Karena itu hak anak. Ya. Jadi anak tetap juga dilihat haknya juga ya. Iya. Tidak boleh. Tapi cara penyampaiannya pada saat kita kan kalau kita bicara kepada orang tua nih, bagaimana? Oh iya, kita, kalau orang bicara, tua suka tersinggung atau? Karena itu berbaik-baik dalam berucap. Ya kan? Baik. Kita akan lanjutkan lagi, menarik sekali. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Hilangkan dulu mempersekutukan Allah, baru hiasi dunia. Ya, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah, mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraisy Shihab. Tadi kami membuka sesi tanya jawab yang pertama dan sekarang kami buka sesi tanya jawab yang kedua. Silahkan jamaah yang mau bertanya, siapa? Ya. Saya Fitria, begini Pak. Dalam beberapa ayat yang berkaitan dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, Al-Quran beberapa kali menyebutkan secara bersamaan antara ajakan untuk tidak mempersekutukan Allah dan ajakan untuk berbuat baik kepada orang tua. Seperti yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 83 atau kisah Luqman dan anaknya. Pertanyaannya adalah, apakah ada alasan khusus penyebutan dua hal ini secara bergandengan terhadap mereka? Terima kasih. Iya. Jawabannya pasti ada alasan khusus. Ya toh? Saya tidak menempatkan sesuatu di samping yang lain kecuali kalau ada kaitannya. Itu kita manusia. Apalagi Allah. Nah, hanya apa alasan dan sebab itu kita bisa beda-beda. Ya kan? Penafsir. Tapi kira-kira begini. Kita bertanya, siapa yang mewujudkan Anda? Allah. Melalui siapa? Orang tua. Kalau begitu, sebab wujud kita adalah Allah, kemudian orang tua. Bukan yang lain, bukan saudara, bukan ini. Jadi wajar dia digandengkan. Yang kedua, kita lihat. Bisakah Anda membalas kebaikan Allah? Tidak bisa. Bisakah Anda membalas kebaikan saudara Anda? Kebaikan saudara Anda. Bisa enggak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Bisakah Anda membalas kebaikan orang tua? Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau begitu wajar sekali ini. Karena orang lain bisa jadi Anda membalas kebaikannya melebihi kebaikannya. Bisa ya? Tapi kalau orang tua, tidak mungkin Anda bisa balas kebaikannya. Ada satu orang menggendong ibunya. Pergi tawaf. Terus dia berkata, wahai Nabi, apakah ini sudah cukup untuk membalas kebaikan ibu saya? Nabi menjawab apa? Sekali tarikan nafas keluhan ibumu, belum terbayar. Allah. Karena kita tidak bisa balas. Karena itu Allah juga, Rasul berfirman, ridha Allah pada ridhanya orang tua. Dia tidak katakan pada ridhanya teman. Kalau ya, jadi saya kira itu sebabnya sehingga di selalu dalam konteks apa namanya bakti kepada orang tua itu digandengkan Allah dan orang tua. Saya kira itu. Manallah. Jadi ini ya bahan introspeksi diri ya. Baik, silakan ada lagi yang mau bertanya. Saya Wirjanyadi, pertanyaan saya, mengapa pada ayat 151 tadi digunakan redaksi perintah untuk tidak mempersekutukan Allah, bukan perintah mengesakan Allah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, perintah untuk tidak mempersekutukan Allah. Atau kata lain, larangan mempersekutukan Allah, bukan perintah mengesakannya. Ya. Yang pertama dengan mudah. Sementara ulama menjawab begini, bahwa perintah melakukan sesuatu itu bermakna larangan melakukan lawannya. Ya kan? Jadi larangan melakukan sesuatu adalah perintah melakukan lawannya. Jangan kamu ribut, itu berarti perintah harus diam. Iya. Ya kan? Jangan berbicara, perintah diam. Diam. Diamlah. Itu berarti jangan bicara. Itu secara umum begitu. Tapi ada yang lebih dalam lagi. Kita itu dalam syahadat pun, kita menafikan dulu baru menegaskan la ilaha illallah. Karena apa? Menafikan yang buruk itu lebih utama daripada menetapkan yang baik. Yang mana lebih baik? Saya sering beri contoh ini. Saya kira dalam episode yang lalu saya pernah kemukakan. Yang mana lebih baik? Anda mandi, membersihkan diri atau pakai parfum? Mandi. Nah, yang mana lebih baik? Anda tidak ngerumpi atau Anda sholat tahajud? Sholat tahajud. Tidak ngerumpi dong. Nah, jangan ngerumpi, itu yang didahulukan. Bersihkan dulu diri Anda, baru Anda hilangkan dulu kotoran pada diri Anda, baru Anda berhias. Ya kan? Hilangkan dulu mempersekutukan Allah, baru hiasi diri Anda. Karena kalau Anda masih musyrik, lantas sholat, tidak diterima sholat Anda. Ya kan? Kalau Anda tidak mandi, masih kotor, masih bau, lantas pakai parfum, campur parfum, baunya yang lebih keras. Ya kan gitu. Itu sebabnya la tusyriku bihi syai'an. Saya kira itu ini. Ya. Silakan Pak Kures, mungkin bisa disimpulkan apa Pak Kures dari pembahasan Ten Commandments ini? Iya, saya kira tuntunan-tuntunan Al-Qur'an ini adalah prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan seorang muslim, dalam hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesama manusia, dan hubungannya dengan dirinya. Itu satu. Yang kedua, saya kira yang paling penting juga kesadaran bahwa ajaran agama ini luas, dia bisa menampung sekian banyak perbedaan selama perbedaan itu tidak keluar dari koridor Al-Qur'an dan Sunnah. Karena itu tidak usah bertengkar dengan sesama orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya? Yeah. Sedangkan orang yang berbeda agama dengan kita, kita beri dia toleransi, lakum dinakum waliyadin, apalagi kalau cuma beda mazhab, beda organisasi. Karena jalan menuju sorga lebar, semakin banyak yang bersama kita, semakin asyik itu. Nonton bareng kan lebih bagus daripada sendirian. Saya kira itu yang bisa kita simpulkan. Baik, terima kasih banyak Pak Quraisy. Mudah-mudahan umat Islam ini walaupun beragam tapi tetap bisa bersatu dan solid. Ya, insya Allah, amin. Terima kasih banyak Pak Quraisy. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat, rekan-rekan yang sudah hadir dari Rumah Pendidikan Islam Internasional, Ikatan Remaja Muhammadiyah, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM Ciputat. Dan terima kasih juga atas perhatian Anda pemirsa. Saya David Ali undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepanjang masa suram, betapa suram hidup ini.